نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالحمد لله حبيبنا رحمه الله kita lanjut ke dalam pembahasan kita bertauhid, di mana kita masuk di dalam pembahasan atau bagian baru. Kata Al-Musafiq rahimahullah ta'ala, "Babu ma jaa'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihi dinahu wa al-ghuluu fi as-sabirin." Bab yang terkait dalil-dalil yang datang yang menjelaskan bahwasanya sebab pengukuran dari Adam, begitu pula sebab mereka meninggalkan agama mereka yang hak, adalah sikap buruk terhadap orang-orang saleh. Maka di dalam bab ini Al-Musallim rahimahullah ta'ala ingin membawakan atau membahas bahwasanya sebab yang menjadikan manusia keluar dari al-haq, keluar dari agama tauhid, dan melemparkan serta menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, di antara sebabnya atau bahkan sebab terbesarnya adalah sikap ghulu, sikap yang berlebihan terkait orang-orang saleh, di mana pada asalnya manusia sejak Nabi Adam sampai pada kaumnya Nabi Nuh, atau selama asrat kurun, mereka di atas tauhid, karena tauhid adalah dinul fitrah, agama yang selaras dengan fitrah manusia. Sehingga pada awalnya atau pada dasarnya manusia di atas tauhid sejak Nabi Adam. Dan adapun syirik adalah agama yang baru, agama yang muncul, dan sebabnya adalah sikap ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan inilah yang dibahas oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan ini, dan menjelaskan permasalahan ini mimba an-nahdara min hadhil asbab, agar kita berhati-hati dari sebab-sebab yang dapat menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan, sebagaimana kama sayati insyaallah ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, di mana pada awalnya mereka di atas tauhid, mereka di atas dinul haq. Namun ketika orang-orang saleh di kalangan mereka meninggal secara serentak, yakni dalam waktu yang berdekatan, mereka ditimpa musibah yang besar, yaitu hilangnya orang-orang yang menjadi panutan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, yang disebutkan namanya mereka adalah wat suwa' yahud yauk dan nasr, di mana mereka adalah orang-orang saleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Namun ketika mereka meninggal, terkhusus dan terlebih ketika meninggal mereka dalam waktu yang berdekatan, dari situlah muncul syaitan yang membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh untuk melakukan sebuah perkara yang tidak diajarkan, tidak dibimbingkan, melakukan perkara bid'ah dalam bentuk pemuliaan terhadap orang saleh dengan alasan ini adalah pemuliaan terhadap orang-orang saleh di kalangan mereka, yaitu dengan bentuk membuat semacam prasasti atau monumen-monumen bersejarah, batu-batu yang diukir di tempat-tempat mereka biasa memberikan nasihat, taujihat, arahan kepada manusia ketika itu. Dan maksud awalnya hanya sebatas untuk pengingat saja, bahwasanya mereka dulunya memiliki tokoh bersejarah, tokoh besar, orang saleh, sehingga mengingatkan mereka terhadap wajangan-wajangan yang dulu orang-orang saleh tadi bimbingkan, yang pada dasarnya niatnya baik. Namun ketika hal tersebut adalah perkara yang bid'ah, tidak dibimbingkan, dan syaitan tahu, syaitan haris, syaitan paham bahwasanya yang namanya kebid'ahan, walaupun dai, walaupun itu dalam tempo yang jauh sekalipun, dapat dan bisa mengantarkan manusia ke dalam kesyirikan. Sehingga ketika syaitan memberikan syubhat kepada mereka, memberikan iswas kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan niat baik, dengan niat mahabbatus salihin, namun ini sikap yang gulu, berlebihan, tidak dibimbingkan di dalam syariat. Ketika ada orang-orang saleh yang meninggal, orang-orang yang besar, tokoh-tokoh yang dimuliakan, kemudian dibuatkan satu monumen untuk mereka, satu patung untuk mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh, atau afwan, dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Maka pada generasi awal-awalnya mereka tidak terjatuh di dalam kesyirikan, karena pada zaman-zaman tersebut masih banyak orang-orang yang berpegang teguh dengan dasar ajaran agama mereka, yaitu tauhid. Namun sebagaimana kata al-ulama, falamma halaku ketika mereka generasi-generasi awalnya telah meninggal, barulah syaitan memberikan waswas lagi, mendatangi mereka dan membisikkan kepada mereka bahwasanya dulu patung-patung ini, atau bisa dikatakan prasasti-prasasti dan monumen-monumen ini, dijadikan atau digunakan oleh orang-orang pada generasi pertama sebagai ma'bud min dunillah, sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan padanya ritual-ritual ini dan itu. Fafa'alu, maka hal tersebut terjatuh. Yakni masyarakat tersebut melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan, maka dari situlah terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi. Sehingga kesyirikan terjadi pertama kali di muka bumi adalah pada generasinya kaumnya Nabi Nuh. Dan sebabnya adalah sikap gulu terhadap orang saleh. Dan inilah yang ingin dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Keterkaitan bab ini, pembahasan ini di dalam pembahasan tauhid, karena sikap gulu dan terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh ini akan menjerumuskan, akan menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan. Maka sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu terjatuh di dalam kesyirikan karena sebab ini, maka kalau kita perhatikan di zaman-zaman sekarang banyak praktek-praktek kesyirikan terjadi pun min hadzal bab. Ini juga terjadi dari sebab ini. Sebab terlalu melebih-lebihkan, terlalu mengkultuskan orang-orang saleh di dalam pemuliaannya yang tidak sesuai dengan batas syariat. Meyakini pada kuburan orang saleh tertentu, meyakini pada kuburan wali tertentu, bahwasanya mereka adalah orang-orang saleh, para wali, kemudian diyakini padanya memiliki karamat, sehingga ketika dimuliakan atau diziarahi kuburannya, maka turbah ataupun pasir-pasir yang di sekitar kuburan tersebut diberkahi karena kuburannya orang saleh, sehingga bertabaruk dengan tanah atau pasir yang di sekitar kuburan. Atau sampai pada batasan syirkun akbar, beristighatsah, meminta rizki ataupun bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal dengan anggapan haula yasma'ud du'a, mereka semua orang-orang yang dapat mendengar dan mengijabai doa. Nah, maka penjelasan bab ini adalah mimbab tahdir, dalam rangka kita menghindari sikap-sikap seperti ini agar kita tidak terjatuh di dalam perkara yang sama, yaitu kesyirikan, menghindari sikap hulu terhadap orang-orang saleh. Karena sikap yang tepat di dalam bermuamalah ataupun mensikapi orang-orang yang saleh, mencintai mereka, memuliakan mereka, tidak dengan sikap-sikap hulu yang tidak dibimbingkan di dalam syariat, namun dengan adalah ittiba' atharihim, dengan mengikuti bimbingan mereka, nasihat mereka, membela kehormatan mereka, mengikuti nasihat dan wejangan-wejangan mereka, menjadikan mereka sebagai rujukan di umur ini di dalam permasalahan agama, meneladani mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka. Maka inilah yang dibimbingkan di dalam syariat terkait orang-orang saleh. Nah, dan manusia di dalam permasalahan ini, yakni di dalam sikapi orang yang saleh, secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang meremehkan orang-orang saleh, meremehkan al-ulama, dan pendahulu mereka diantaranya adalah al-yahud, di mana orang al-yahud ma'ruf, mereka adalah orang-orang yang sering membunuh para nabi ketika tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, bimbingan nabi tersebut, maka nabi tersebut dibunuh bahkan. Tidak terkecuali pada Nabi Isa alaihissalam, ada upaya pembunuhan terhadap Nabi Allah Isa, namun Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, Allah subhanahu wa ta'ala angkat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan Nabi Isa di akhir zaman. Namun al-muhim, ini diantara contohnya sikap hulu atau sikap meremehkan terkait orang-orang saleh, mengatakan mereka adalah basyar, manusia biasa, laisa lahum qimah, tidak ada harganya. Begitu pula min hadhihi ummah, sikap-sikap ini nampak pada al-khawarij, orang-orang khawarij. Fal-khawarij, mereka adalah orang-orang yang tidak memuliakan al-ulama, tidak menjadikan mereka yang ahli ahlul ilm, orang-orang saleh, sebagai rujukan mereka. Mereka memiliki ra'i, mereka memiliki pendapat pribadi, dan tidak merujuk fahmul Qur'an wa sunnah kepada ahlul ilm. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah sikap yang hulu, yang berlebihan terhadap orang-orang saleh, Misalu haula kan Nasara. Contohnya seperti orang-orang Nasara yang mereka bersikap buruk terhadap Nabiullah Isa. Sambil mengatakan Isa wallah, Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau Isa ibnullah, mengatakan Isa adalah anak Allah. Atau Isa tsalitsu tsalatsah, memutuskan Isa melebihi derajatnya. Sampai mengatakan Isa, sebagian yang mengatakan perwujudan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang mengatakan itulah anak Allah, dan yang semisalnya dari apa Ibnu Nasara al-Batilah, dari akidah-akidahnya orang Nasrani yang batil. Wa min hadhihi ummati aidan, dan di kalangan umat ini pun ada yang bersikap buruk terhadap orang-orang saleh. Kasufiyah di madalah, seperti orang-orang sufiyah. Kalau kita perhatikan, kalau kita melihat, mereka orang-orang yang paling banyak gulunya terhadap yang mereka sebut sebagai awliya, sebagai para wali. Sehingga meyakini al-awliya, orang-orang yang dianggap sebagai para wali, walaupun sudah meninggal sekalipun, memiliki barokah, boleh bertabaruk, boleh bertawassul kepada mereka. Maka ini adalah salah satu contoh sikap gulu terhadap orang-orang saleh. Kemudian sikap yang berikutnya adalah sikap yang hak, yang sesuai dengan bimbingan syariah. Sikapnya ahlu sunnati wal jamaah fi salihin, tidak bersikap buruk terhadap orang-orang saleh sampai mengkultuskan melebihi derajatnya ataupun taklid buta terhadap orang-orang saleh. Atau melebihi batas dan derajat mereka. Tapi tidak meremehkan, memahami derajat mereka, memahami hak-haknya berupa an-nusrah, dibantu, ditolong, dibela kehormatannya, didoakan dengan kebaikan, ittiba adarihim, begitu pula mengikuti jejak mereka, jejak salaf, jejak a'imah, begitu pula selalu menjadikan mereka sebagai rujukan fi umuriki, menjadikan mereka sebagai rujukan agama, mengikuti dan beritiba kepada mereka. Maka ini adalah sikap yang hak. Nah, kemudian kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, babu maja'ati au babu maja'ana sabab kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi shalihin. Bab maja', yakni bab terkait dengan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya sebab kekufuran bani adam, yakni manusia, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap buruk terhadap orang-orang saleh. Ad-din, tarkihim dinahum, meninggalkan ad-din, din di dalam an-nusus memiliki beberapa makna. Yang pertama, bimakna al-jaza, pembalasan. Din, imma bimakna al-jaza, pembalasan. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin, zat yang memiliki dan menguasai hari pembalasan, yaum ad-din, hari pembalasan. Maka ad-din di sini maknanya adalah al-jaza, pembalasan. Atau ad-din bermakna al-amal, amal ibadah. Seperti contohnya di dalam firman Allah, lakum dinukum waliyad din, ay lakum amalukum wali amali. Bagi kalian ad-din, yakni amalan kalian, keyakinan kalian, wali ad-din, dan bagiku adalah amalanku, keyakinanku. Dan yang dimaksud di sini adalah ad-din, yakni tarkihi dinahum, yakni meninggalkan amalan mereka, agama mereka yang sahih. Yang asalnya sebagaimana telah kita jelaskan, manusia pada awalnya di atas tauhid sejak Nabi Adam ila asrat qurun di atas tauhid. Karena agama tauhid adalah agama fitrah sebagaimana kata Allah, fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha, yang merupakan agama fitrah, agama yang selaras dengan fitrah. Yang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia di atasnya. Namun yang merubah adalah lingkungan, yang merubah adalah diantaranya kedua orang tua. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidak ada bayi yang lahir melainkan mereka pada dasarnya dilahirkan di atas fitrah. Di atas al-haq, menerima al-haq, di atas al-iman billahi 'azza wa jalla. Namun mereka bisa menjadi sesat, menjadi penyimpang. Di antara kata Rasulullah SAW, faktornya yang disebutkan di dalam hadis ini adalah orang tuanya. Fa'abawahu yu'awidani au yunassiranihi au yumajisani. Namun kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi seorang Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Yani maksudnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara pengaruh terbesar yang menjadikan seorang anak itu memiliki karakter tertentu adalah orang tua sendiri. Yang asalnya anak tersebut baik, dasarnya di atas fitrah. Namun yang merubahnya, yang menjadikan dia melenceng, menyimpang, memiliki keyakinan kufur adalah orang tua. Nah, kemudian kata Al-Muslim, wal-ghulu fi shalihin adalah sikap ghulu. Al-ghulu maknanya secara bahasa adalah mujawazatul had. Ghulu adalah melebihi batas. Ini makna secara bahasa. Adapun definisinya secara istilah yang disebut sebagai al-ghulu, sebagaimana kata Ibnu Zainin rahimahullah, adalah mujawazatul had fi tsana'i qadhan aw madhan, berlebihan di dalam memuliakan atau berlebihan di dalam mencela. Sehingga al-ghulu bisa diterapkan dengan berlebihan ketika memuji, ketika memuliakan, atau berlebihan ketika mencela dan meremehkan. Namun yang dimaksud di dalam pembahasan atau bab ini sikap buruk terhadap orang saleh, yakni berlebihan di dalam pemuliaan mereka. Kemudian kata al-musannif fi shalihin. As-shalihin bentuk jamak dari saleh. Dan yang disebut orang saleh adalah man qala bi haqqillah wa bi haqqi ibadillah. Orang saleh, kriteria atau definisinya kata Ibnu Taimiyah, adalah orang yang menegakkan haknya Allah dan menegakkan hak-hak hambanya. Ini kriteria orang saleh. Maka kapan dikatakan orang itu orang yang saleh? Ketika dia menegakkan hak Allah. Wa adhamuha at-tauhid. Dan paling agungnya adalah tauhid. Begitu juga menegakkan hak-hak hambanya. Maka ar-rasul lahu haqqun 'alaina, maka di antara hamba Allah rasul, dan rasul memiliki hak atas kita berupa al-iman. Kita wajib beriman kepadanya, beriktibak kepadanya, begitu pula menjalankan syariatnya dan yang semisalnya, begitu pula madalan az-zawjah laha haqqun 'alaiha, seorang istri memiliki hak atas suaminya, tetangga memiliki hak atas yang lainnya, seorang pemimpin memiliki hak atas rakyatnya. Begitu pula bahkan hewan memiliki hak atas kita untuk tidak menzalimi. Ketika kita makanan tidak menyembelihnya untuk dikonsumsi, maka ada adab-adabnya, memiliki hak untuk disembelih dengan sembelihan yang syar'i, tidak menjadikan dia takut, metar dan semisalnya. Al-muhim yang namanya as-salih adalah man qama bihaqqillah wa bihaqqi ibadillah. Wa bihadza na'lamu, nah, dari sini kita tahu la yumkin ayyakuna rajulun salihan illa ayyakuna malihan. Seorang itu tidak akan mungkin menjadi saleh kecuali harus didasari dengan al-ilmu wal amal. Maka tidak semata-mata seorang itu taat ibadahnya atau kita pandang hanya ibadahnya kemudian dikatakan saleh. Tidak. Tidak semata-mata patokan orang saleh itu berdasarkan kathratul ibadah, bukan. Namun dhabitnya atau ketentuannya ketika dia menegakkan hak Allah dan menegakkan hak-hak hambanya. Dan dia tidak akan mungkin mengetahui hak Allah. Begitu pula hak hamba-hamba Allah, Rasul, keluarganya, anaknya, istrinya, tetangganya, waliul amr, orang tuanya, ataupun yang lainnya, kecuali bita'amun, harus belajar dan dibimbingan di dalam syariah. Nah, kemudian kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala bahwa majaa al-sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluwi shalihin. Qala wa qawlullahi 'azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai ahli kitab, janganlah kalian bersikap gulu terhadap atau di dalam agama kalian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada ahli kitab untuk mereka tidak bersikap gulu di dalam agama mereka. Di mana ahli kitab di antaranya adalah An-Nasara, mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap gulu, terutama di dalam permasalahan Isa alaihissalam terhadap orang yang saleh, terhadap seorang nabi, di mana mereka meyakini bahwasanya Isa wallah, atau Isa ibnullah, atau Isa tsalibul kalama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka untuk tidak bersikap gulu. Di mana ayat ini walaupun terkait dengan orang-orang Nasara ataupun orang-orang ahli kitab, larangan untuk bersikap gulu, namun pada hakikatnya larangan ini berlaku pula kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi kepada orang-orang sebelum kita atau umat-umat sebelum kita itu pasti akan terjadi sama persis di tengah-tengah umat. Artinya segala macam bentuk kejelekan yang muncul di umat-umat terdahulu, maka kejelekan tersebut akan ada yang melakukannya dari kalangan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga pada hakikatnya celaan terhadap ahlul kitab ataupun umat-umat terdahulu, mereka memiliki sikap ini, sikap itu dan dicela Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pada hakikatnya takdir kepada kita umat Nabi Muhammad agar kita tidak terjatuh di dalamnya, agar kita tidak ikut-ikutan terjatuh di dalamnya sehingga mereka berubah menjadi al-maghdub alaihim ataupun ad-dhalim, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlindung dari dua sikap ini, menjadi orang yang maghdub alaihim, dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dhalim, sesat. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudrati bil qudrah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh faqalu ayyahud wa nasara qala faman. Kata Rasulullah SAW, sungguh betul-betul kalian akan mengikuti jejak-jejak umat terdahulu. Hadwal qudrah bil qudrah, sebagaimana diperumpamakan oleh Rasulullah SAW, sama persisnya dengan al qudrah bil qudrah, seperti bulu anak panah. Satu sisi dengan sisi yang lainnya itu pasti harus pas. Kanan kiri bulu anak panah itu harus pas, harus sama panjang, harus sama ukurannya. Kalau tidak mungkin panah tersebut akan melesat dengan lurus. Maka Rasulullah SAW memperumpamakan di mana umat-umat terdahulu, apa yang mereka lakukan, kejelekan-kejelekan yang mereka terjatuh di dalamnya, itu pasti akan dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sama persis. Nah, bahkan ditakdir oleh Rasulullah SAW, hatta lau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab, semacam tadal yang hidup di padang pasir. Kalau biasanya diterjemahkan dhab itu dengan biawak, itu kurang tepat. Karena dhab itu bentuknya malah justru mirip kayak tadal yang hidup di padang pasir. Nah, aluhin, di mana seandainya mereka ahli kita masuk ke lubang dhab tersebut, kadal itu tadi yang kecil, mustahil seorang itu bisa masuk padanya. Dan aneh untuk apa begitu? Lada khaldumu, kalian pun akan mengikutinya. Wafir riwayat, dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Rasul, kalau seandainya di antara mereka man aja ummahu alaniya, kalau seandainya di antara mereka ada yang waliyadubillah mendatangi ibunya sendiri, yakni menzinai ibunya sendiri secara terang-terangan, maka akan ada yang melakukannya di kalangan umat. Yakni perumpamaan atau khabar dari Rasulullah SAW yang bermakna at-tahdzir, peringatan dari beliau alaihissalatu wassalam. Maka begitu pula di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab untuk bersikap buruk di dalam agama mereka, maka larangan ini pada hakikatnya berlaku kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana umat-umat terdahulu ahlul kitab bersikap buruk di dalam agama mereka, maka di dalam umat ini pun pasti akan ada yang melakukannya. Nah, maka maknanya adalah tahdzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, bisa kita jelaskan di kesempatan kali ini. Adapun hadis yang dibawakan oleh beliau, insyaallah kita akan baca dan bahas pada pertemuan berikutnya. Wa nakafi bi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina.